Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'd. Man yaqra? Bismillahirrahmanirrahim. Al-qa'idatu as-sadisah qala al-ashhabu kullu man adla bi wasitatin hajabathu tilkal wasitah. Tilkal wasitata. Tilkal wasitatu kullu man adla bi wasitatin hajabathu tilkal wasitatu illa al-ikhwatu min al-ummi illa al-istithal al-ikhwa mustathna mansub illa al-ikhwata min al-ummi fa innahum yadluna bil ummi yadluna illa al-ikhwata min al-ummi fa innahum yadluna bil ummi wa yarithuna ma'ha wa illa al-jaddata ummal abi wa ummal jaddi fa innaha tudli bihima wa tarithu ma'ahuma kamil wa dhakara ibn rajab hadhihi al-qa'idata ala wajhin akhara wa huwa anna man adla bi shakhsin fa in qama maqamahu 'inda 'adamihi saqata bihi wa illa fala tayyib. Ini kaidah yang terakhir dari qawaid hajib hirman. Qala al-ashab, kata ya para sahabat semadhab, siapa maksudnya? Fuqaha Hanabilah. Baik, fuqaha madhab Hanbali. Kullu man adla bi wasitatin, setiap yang bersambung dengan mayat melalui perantara, tidak bersambung langsung dengan mayat tetapi persambungannya dengan mayat melalui perantara. Hajabat hutil kalwasi totu, perantara itu mesti menghajab dia, perantara itu mesti menghalanginya dengan hajab hirman. Contoh, ibnu ibnin, ittisalnya dengan mayit, ibnu ibnin ini melalui siapa? Melalui ibnin. Jadi jika ada mayit, ya, ahli warisnya adalah ibnun dan ibnu ibnin, maka ibnu ibnin ini mahjub dengan ibnun karena dia bersambung dengan mayit melalui ibn. Jelas ya? Ada mayit, ahli warisnya abun dan abul ab, jad abul ab. Jadi jad abul ab ini ya bersambung dengan mayit melalui perantara ab, berarti ab menghajab jad, berarti yang mewarisi harta mayit di sini tadi adalah ab, adapun jad mahjub hajab hirman. Begitu ya. Al-ikhwa li'ab, al-ikhwa li'ab, begitu pula al-ikhwa al-asyikqa. Nah ini sebenarnya saudara ya. Ya, tapi bersambungnya dengan mayat, mayit melalui perantaraan siapa? Yani bersambungnya lewat jalur siapa maksudnya? Jalur ab. Naam. Di ab, begitu pula di ab wa jalur ab dan um. Jadi jika ada mayit, ahli warisnya adalah ikhwa asyqa atau ikhwa li ab, kemudian ada ab. Ada ab. Nah, maka ikhwa di sini, ikhwa syiqqa dan ikhwa li'ab mahjubun oleh ab. Ya. Illal ikhwata minal kecuali al-ikhwa minal um. Al-ikhwa minal um maksudnya ikhwa li um ya, saudara lelaki mayit seibu ya. Naam. Fa innahum yudluna bil ummi, maka sesungguhnya mereka bersama dengan mayit melalui jalur ibu. Wa yarithuna ma'aha, dan mereka tetap mewarisi bersama al-um. Ingat kembali syurut irf aulad al-um, yaitu ikhwa dan akhwat li-um. Apa saja syaratnya? Ya, syaratnya mewarisi secara fard yaitu berapa? Jika satu sudus, jika dua atau lebih berapa? Fahum syuraka'u fi fitsulut. Syaratnya tidak boleh ada apa? Tidak boleh ada walad, ya, baik itu ibn atau bint. Ya. Syarat yang kedua tidak boleh ada zakar wa zakarun waris minal usul. Dari kalangan usul yang menghalangi auladul um yaitu ikhwa li um wa al akhwat li um. Dari kalangan usul yang menghalangi yang menghajabnya hajab hirman apa? Ab zakar. Zakar waris ab atau jad. Adapun enggak kan? Nah, beda kalau furu', baik itu zakar ataupun untha menghajab hirman ikhwa li'um, ikhwat li'um. Baik itu ibn atau bint. Ya kan? Adapun usul yang menghajab hanya zakar at atau jad. Adapun enggak. Ya kan? Nah, oleh karena itu di sini dikatakan fa innahum yadul ikhwa minal ummi yudluna bil ummi wa yarithuna ma'aha. Jadi jika ada mayit ahli warisnya ummul mayit, kemudian ikhwatul mayit minal ibu mayit, dan saudara-saudara lelakinya seibu. Nah, maka bagaimana? Apakah kita mengatakan di sini karena ikhwa li'um melalui jalur ibu persambungannya dengan mayit berarti dia tetap melalui ibu? Enggak. Jadi di sini al-ikhwa li'um tetap dapat bagiannya, fardnya berapa? Fahum syuraka'u fi thuluth. Iya. Nah, yaitu dapat thuluth, dibagi rata di antara mereka. Sepertiga. Kemudian al-um, ya, al-um dapat berapa? Hah? Sudus, kenapa? Karena ada ikhwa. Jadi justru di sini dihajab dengan hajab nukson. Jadi tulus menjadi turun menjadi sudus. Ya kan? Perkecualian berikutnya wa illal jaddata, yaitu ummal abi wa ummal jaddi. Dan kecuali jaddah nenek, yaitu jenek di sini adalah ummal ab dan ummal jad, fa innaha tudli bihima, maka sungguhnya jadda di sini bersama dengan mayit melalui perantaraan al ab pada ummul ab dan melalui perantaraan al jad pada ummul jad. Wa tarithu ma'ahuma, dan jadda di sini tetap mewarisi bersama keduanya. Misal mayit ahli warisnya adalah ummul ab. Ummul ab, jaddah adalah ummul ab. Ahli waris yang kedua adalah al ab. Nah, jadi jaddah di sini ummul ab ini bersama dengan mayit dari ab yang ada itu. Maka ummul ab berapa bagiannya? Jaddah, warisan jaddah kan sama dengan ya. Berarti berapa? Thuluth ya. Nah, tidak ada yang menghajabnya dengan hajab nukson. Jadi tetap full dapat thuluth. Kemudian sisanya untuk al-ab. Nah, begitu pula jika ada mayit meninggalkan jadda yaitu ummul jad. Kemudian ahli waris yang kedua jad. Maka ummul jad tetap dapat thuluth. Kemudian sisanya untuk al-jad. Jadi ab di sini tidak menghajab hirman jaddah tersebut. Jad juga tidak menghajab hirman jaddah tersebut. Padahal melalui perantaranya. Ini perkecualian. Naam, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menyebutkan kaidah ini dalam bentuk lain. Dalam bentuk lain. Yaitu kaidahnya Ibnu Rajab. Ya. Anna man adla bi syakhsin, barang siapa bersambung dengan mayit melalui perantaran seseorang, fa in qama maqamahu inda adani, maka apabila jalur perantara itu apabila dia yaitu alladhi adla bi syakhs ini tadi, apabila dia menduduki posisi perantaranya, apabila perantaranya tidak ada, nah, man adla bi syakhsin fa in qama, fa'il qama dhamir huwa, kembalinya ke mana? Kembalinya ke man yang alladhi adla bi syakhs, yang bersambung dengan mayit melalui perantaran seseorang, apabila dia ya menduduki maqam syakhs, akan menggantikan maqam kedudukan perantaranya inda adami, ketika perantaranya tidak ada, maka saqata bihi, dia gugur jatah warisnya, yakni mahjub hajj firman, dengan sebab keberadaan perantara itu. Karena kalau perantara itu tidak ada, maka dia yang menggantikannya. Jadi kalau dia ada, berarti dia mahjub. Gitu maksudnya. Wa illa, jika tidak demikian, artinya dia tidak bisa menggantikan kedudukan perantara itu ketika perantara tidak ada, fala, maka tidak menghajab dia. Mari kita lihat ya. Contoh ibnu ibnin dengan ibn. Ya. Ketika ada mayit meninggalkan, ibn yang mengambil warisannya kan? Ya. Harta warisnya. Ketika ibn tidak ada, tapi ada ibnu ibnin melalui perantara ibn tadi, maka ibnu ibnin menduduki posisi ibn, dia yang mengambil. Ya kan? Nah, berarti ketika dua-duanya ada, ketika ada ibn, maka ibn di sini menghajab ibn. Begitu pula contoh-contoh yang lainnya tadi. Nah. Tadi mayit meninggalkan ikhwali ab, misalkan ikhwali ab dan ab, ya ikhwa bersambung dengan mayit melalui perantaran ab, ya kan? Maka ikhwali ab di sini mahjubun hajj hirman oleh ab, jadi yang dapat ab, ikhwali ab nggak dapat, ya kan? Seandainya ab tidak ada, maka siapa yang mengambil harta mayit? Ikhwali ab, dia menggantikan posisinya ketika tidak ada. Ketika ada, maka tertutupi olehnya, gitu. Man adla bi syakhsin fa in qama maqamahu inda adami, fa in qama maqama dhalika syakhs inda adami dhalika syakhs saqata bi dhalika syakhs wa illa fala, gitu. Jadi fa in qama maqamahu dhamir al-hadis ini kembali ke syakhs. Inda adamihi, dhamir ha kembali ke syakhs. Fa in qama huwa maqama dhalika syakhs inda adami dhalika syakhs saqata bidhalik bihi, yani bidhalika syakhs. Nah, mari kita wa illa fala, mari kita lihat contoh tadi ikhwa minal mayyit, ahli warisnya ikhwa li dan di sini ikhwa li bersama dengan mayyit melalui jalur perantara iya kan? Tidak menghajabnya perkecualian tadi. kita ingin terapkan ke kaidahnya Ibnu Rajab. Ya, tadi di sini kan ikhwali um dapat fahum syuraka'u fi thuluth. Iya. Kemudian kali um hithu thuluth atau sudus? Sudus. Nah, kan ada ikhwah. Tamam. Tidak menghajab dia kan di sini kan? Iya kan? Karena andaikan tidak ada apakah ikhwali menggantikan posisi Jawabannya tidak. Andaikan tidak ada berapa jatahnya ikhwali Apakah ditambah sudus misalkan dari ataukah ikhwali tetap dapat berapa? Thuluth. Ada atau tidak ada tetap jatahnya berapa? Tetap jatahnya thuluth. Iya kan? Jadi ketika tidak ada dia tidak menggantikan posisi Jadi ketika ada maka tidak menghajat di mereka. Paham ya? Jadi wa illa fala. Ini kaidahnya berrojat, ini kaidah ya. Artinya ini lebih mudah diingat. Siapa saja yang bersama dengan mayit melalui perantara seseorang, apabila dia akan menggantikan kedudukan perantaranya itu ketika perantaranya tidak ada, berarti dia mahjub dengannya, dengan keberadaannya. Jika tidak demikian, maka tidak. Nah, ini kan kaidah. Nah, adapun kaidah dalam bentuk lain disebutkan oleh Utsaimin, yaitu di atas. Kullu man adla bi wasithin hajabat hutilkal wasithah. Ini butuh perkecualian. Kalau ini kan begitu. Jadi kaidah disebutkan dan dinukil oleh Utsaimin dari fuqaha Hanabila lebih panjang karena butuh menyebutkan perkecualian. Adapun Ibnu Rajab ya, juga ada perkecualian tapi dalam bentuk kaidah wa illa fala gitu aja. Ya kan? Nah. Yang jelas dipadukan aja dua kaidah ini semakin jelas. Nah, inilah qawaid pada hajb hirman. Adapun hajb nuqsan tidak disebutkan qawaidnya oleh Syekh. Kenapa? Karena hajb nuqsan ya, semuanya sudah ada pada pembahasan masing-masing ahli waris. Iya kan? Nah. Ketika dihafalkan irs masing-masing ahli waris yang sudah kita lewati itu, ya, rinciannya, maka ada di situ sudah hajib nuqsan. Baik. Hajib nuqsan apa gambarannya tadi diantaranya dihajib dan hajib nuqsan oleh siapa? Dari thuluth turun menjadi sudus. Siapa yang menghajibnya menjadi ini hajib nuqsan? Siapa saja? Apa? Walad di sini zakar dan unsa ya, ibn atau bint. Apa lagi? Adadu minal ikhwah. Nah, ya, itu diantara contohnya. Nah, baik. Sekarang kita lanjut aja di amsilah. Nah, ini penutupnya. Amsilatun ala ma sabaqa. Akan semakin jelas dengan ini. Nah, amsilatun ala ma sabaqa. لو هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وأخ شقيق رقيق وعم لغير أم فللأم الثلث وللأخت النصف والباقي للعم ولا شيء للأخ لأنه رقيق فهو محجوب بالوصف ولذلك لم يحجب الأم إلى السدس ولم يعصب أخته ولم يسكت العمة لأن المحجوب بالوصف وجوده كالعدم فلا يحجب غيره ولا يعصبه. نعم. Contoh pertama, halak halik an um, an um, uh syaqiqah, akh syaqiq raqiq. Nah, akh syaqiq di sini di ada wasf raqiq dia. Wa am li ghairi um. Tayyib. Kata syekh falil ummi thuluth. Full thuluth. Kenapa? Jadi tidak ada yang menghajabnya dengan hajab nuqsan ke sudus. Karena tidak ada walad dan tidak ada adadu minal ikhwa. Nah, akan dijelaskan nanti. Tidak ada adadu ikhwa, kenapa? Sebab akan dijelaskan nanti karena yang diperhitungkan di sini keberadaannya, wujudnya hanya ukh syaqiq. Ada wujud akh syaqiq, wujuduhu kah? Ka'adami. Seperti tidak ada, kenapa? Karena dia raqiq. Iya kan? Ya raqiq. Baik. Jadi tetap thuluth. Nah. Kemudian wali ukhti yakni ukh syaqiqah an-nisf. Sendirian. Tamam? Dia tidak dita'sib oleh akh syaqiq. Kan akh syaqiq wujuduhu ka ka'adami karena dia raqiq. Ada mani' min walil ith bilwas, yaitu apa? Ar-riq, ar-riqah. Kemudian wal baqi sisharta lil am, al-am min ahli ta'sib karena am li ghairi um. Iya. Am li ghairi um. Imma am syaqiq atau am li ab, berarti dia asabah bin nafs. Berarti sisanya untuk dia. Naam alikhul farada bi ahliya fa ma baqiya fa huwa li aula rajulin dzakar. Aula rajulin dzakar di sini am. Dan dia tidak tertutupi dengan jihah akhsyaqiq. Sebenarnya akhwa itu jihahnya lebih dulu daripada umum. Tapi kan akhsyaqiq ini wujuduka keadaan nih. Karena dia rokiq, ada maniknya, rikohnya itu. Tamam? Kata syekh, wala syai'a lil akhi akhsyaqiq rokiq, li'annahu rokiqun fahuwa mahjubun bilwas. Dia mahjub hajb hirman dengan wasf karena dia mausufun bi birriqah, raqiq. Walidhalika lam yahjub al-umma ila sudus. Oleh karena itu dia tidak menghajab ke sudus. Maksudnya, dia tidak menghajab ke sudus bersama ukh syaqiq. Kan? Maksudnya begitu. Itu maksudnya. Karena satu akh itu tidak menghajab ke sudus. Iya kan? Syaratnya ada duminal ikhwa. Nah, jadi maksud saya di sini, walidhalika lam yahjub al-umma ila sudus, yani lam yahjub al-um ma'a ukh syaqiq syaqiqah ila sudus. Walam yu'asib ukhtahu, dia juga tidak bisa menta'asib saudarinya. Walam yuskif al-amma, juga tidak bisa menggugurkan al-am. Ya, tidak bisa menghajab al-am ni hajab hirman. Lianna al-mahjuba bil-wasfi wujuduhu kal-adam. Karena yang mahjub dengan wasf, wujuduhu kal-adam. Adanya sama saja dengan tidak adanya. Dia ada atau tidak ada sama saja. Karena keberadaannya pun tidak ada efeknya sama sekali. Jadi seperti tidak ada saja dia. Fala yahjubu ghairahu. Tidak, orang dia tidak bisa menghajab selainnya. Wala yu'asibu, dan tidak bisa mentaksib selainnya. Nah, contoh yang kedua. Walau halaka halikun an ummin wa abin wa ikhwatin falil ummi sudusu wal baki lil abi wala syai'a lil ikhwati li'anna al aba yahjubuhum wa innama hajabul umma ma'a annahum la yarithun li'anna al mahjuba bis syaksi qad yahjubu ghairahu nuqsanan. Halak halik an ab ikhwa. Baik. Falil ummi sudus. Kenapa? Karena ada tidak dapat full thuluth. Mahjubah hajm niqsan menjadi sudus dengan keberadaan ikhwa. Tamam. Wal baqi sisarta lil ab wala syai'a lil ikhwa. tidak ada jatah untuk ikhwah. Kenapa? Li'anna al-aba yahjubuhum. Karena ab menghajab ikhwah. Ya'ni jihah. Ubuwah. Muqaddam ala jihad. Ukhuwah. Bagaimana jihahnya? Bunuwatun. Ubuwatun. Ukhuwatun umumatun. Wadhulwa la tatimmatu. Berarti kan. Ikhwah mahjubun bil-ab. Naam. Berarti ikhwah di sini sebenarnya statusnya mahjubun. Bersama dengan itu, ikhwah tetap menghajab dengan hajj nuqsan dari thuluts menjadi berapa? Sudus. Ini diterangkan syekh setelahnya. Naam. Wa innama hajabul ummah hanya sesungguhnya al-ikhwah di sini menghajab menghalangi al-um, yakni hajab apa? Nuqsan dari thuluts ke sudus, ma'a annahum la yarithun, bersama ya keadaan mereka yang tidak mewarisi karena mahjubun bil ab, li'anna al mahjuba bis syakhsi, karena sesungguhnya orang yang terhalangi dengan syakhs, terhajab dengan syakhs, qad yahjubu ghairahu nuqsanan, mungkin menghajab selainnya dengan hajab nuqsan, seperti ikhwah di sini. Tamam. Dan itu sesuai dengan lahiriah makna ayat sebagaimana telah dijelaskan pada rincian irth al-um. Baik, contoh terakhir. Walau halaka halikun an abin wa ummihi wa jaddin wa ummihi falil ummi fali ummil abi as-sudusu wal baqi lahu wala syai'a lil jaddi li'annahu mahjubun bil abi likaunihi min jinsihi wala li ummihi li'annaha mahjubatun bi ummil abi likaunihi min jinsiha walau kana al abu ma'duman lakana li ummihi as-sudusu wal baqi lil jaddi walau kanat ummul abi ma'dumatan lakana li ummil jaddi as-sudusu wal baqi lil abi walam yahjubha li'annaha laysat min jinsihi. Halaka halik an abin wa ummihi, yakni ummil ab. Ummihi dhamir hak kembali ke ab, jadi ummil ab maksudnya. Wa jaddin wa ummihi, yakni ummil jad. Ummihi maksudnya ummil jad. Jadi ab ummihi yakni ummil ab, wa jaddin wa ummihi yakni ummil jad. Kata Syekh, fali ummil abi, ummihi ini dari ummul ab. Nah, jaddah ini ya. As-sudus. Jaddah kan sama dengan jatahnya, yaitu sudus. Ya. Ya, coba lihat warisan jaddah. Nah. Jadi maksudnya sama dengan apa tadi yang mengatakan sama dengan sudus maksudnya ya. Nah. Jadi jaddah itu jatahnya hanya sudus. Lihat, wa mirathul jaddati sudus. As-sudusu sawa'un kanat wahidatan aw akthar. Nah. Satu atau lebih, tetap itu aja sedus. Nah, jadi jika lebih dari satu jaddah, maka sedus itu yang dibagi. Nah, dan seterusnya ada rinciannya kan, jaddah itu dimeroja kembali di mirats al jaddah. Kalau fa'in ta'adat jaddah, jika jaddah ada beberapa, nah itu ada rincian. Nah, apabila dalam hal qurb sama, apabila dalam hal qurb berbeda dari rinciannya itu. Nah, kemudian kembali. Intinya, jaddah itu jatahnya berapa? Hanya sudus. Sama dengan dalam hal sudusnya saja. Kalau kan bisa thuluts, bisa sudus sesuai dengan syarat-syaratnya. Adapun jaddah, ya, warisannya adalah sudus. Nah, berarti fali ummil abis sudusu. Nah, jelas sudus. Wal baqi lahu, sisa harta untuk siapa? Lahu yakni lil ab. Nah, alihul faraidu bi aliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar, aula rajulin dzakar di sini ab. Wala syai'a lil jaddi. Tidak ada bagian untuk jad. Kenapa? Li annahu mahjubun bil abi. Mahjubun hajbah him man masuk di kaidah yang kita pelajari. Likaunihi min jinsihi, karena sejenis. Wala li ummihi, dan tidak ada bagian untuk ummil ab. Li ummi yakni li ummil. Li ummi ummil jad ini maksudnya. Wala li ummi. Jadi pembicaraan tentang jad. Mulai dari wala syai'a lil jad. Nah, li'annahu mahjubun bil abi likaunihi min jinsi, kemudian wala li ummihi yakni li ummil jad. Li ummil jad. Jadi bisa di taklik supaya enggak ke mana-mana. Paman. Jadi wala li ummihi yakni masih kembali ke al jad yang terdekat. Nah, wala li ummihi yakni wala li ummil jad. Ummil jad juga tidak dapat. Nah. Li'annaha mahjubatun bi ummil ab, karena dia mahjubah bi ummil ab, jelas ummi ummil jad yang dimaksud, karena ummul ab tadi jelas dapat sudus. Ummul jad tidak dapat karena mahjubah bi ummil ab, dia tertutupi hajb hirman oleh jaddah yang lebih apa ini istilahnya, jihanya apanya? Kurbnya, kekuatan apanya? Lebih dekat dengan mayyit. Lebih dekat dengan mayyit, iya. Lebih dekat. Nah. Lianna mahjuba bi ummil ab likauniha min jinsiha, karena sejenis, sama-sama jadda. Dan ummul ab lebih tinggi tingkatannya daripada ummul jad. Ummul jad itu di bawahnya karena lebih jauh dari mayyit. Nah. Masuk dalam kaidah yang telah kita belajar. Jelas ya? Walau kana al-abu ma'duman. Nah, seandainya al-ab tidak ada, apa yang, bagaimana pembagiannya? Jadi kalau ab tidak ada berarti apa yang ada? Hanya ummul ab, jad dan ummul jad. Baik. Lakana li ummi sudusu. Maka sungguh untuk ummul siapa? Ummul ab. Ummul ab sudus, ya, ini jelas. Kemudian wal baqi, sisa harta untuk jad, karena ab tidak ada, maka jad yang mengambil sisanya. Huwa aula rajulin dzakar. Baik, ummul jad tetap tidak ada dapat karena mahjubah bi ummil ab, ya kan? Walau kanat ummul abi ma'dumatan, sekiranya ummul ab yang tidak ada. Berarti yang ada apa? Yang ada adalah ab, jad dan ummul jad. Lakana li ummil jad sudusu, maka ummul jad sudus. Karena ummul ab tidak ada, jadi tidak tertutupi oleh ummul ab karena tidak ada. Iya kan? Jadi ummul jad sudus. Kemudian wal baqi lil ab, sisanya diambil oleh al ab, huwa aula rajulin dzakar wa lam yahjubha li'anna laysat min jinsih, dan keberadaan ab di sini, ya, ya, lam yahjubha, tidak menghajab ummul jad, ya. Padahal di bawahnya kan ab ummul jad. Iya. Tapi ab tidak menghajab-hajab hirman ummul jad. Nenek ini tidak dihajab oleh ab. Kenapa? Li'annaha laysat min jinsihi, karena tidak sejenis. Nah, sebenarnya kaidah yang tadi kita lewati untuk usul, dia menghajab yang di bawahnya, yang lebih rendah maksudnya, yang lebih jauh dari mayit apabila sejenis ab dengan jad, ya kan, ajdad, um dengan jad, jaddad, semua. Adapun silang ab kaitannya dengan um, jadda, ya, maka tidak. Nah, begitu pula um ke jad itu enggak. Nah, berbeda jenis. Baik. Nah, ini contoh-contoh penerapan aplikasi kaidah-kaidah hajj Hirman yang telah kita pelajari. Barakallahu fikum. Nah, bisa dimurajaah. Nah, dan terus diasah. Karena sudah ingatkan, ya, ketika memurajaah hajj ini tentunya harus dikombinasikan dengan rincian mirath al-waratha yang telah kita belajar, mirath al-ab, mirath al-um, mirath banat dan seterusnya, sambil di murajaah dikombinasikan di sana. Begitu pula ketika memurajaah rincian mirath masing-masing ahli waris itu, mirathul banat atau mirathul ikhwa dan seterusnya, ya, harus sambil dikombinasikan dengan pembahasan hajj, karena itu terkait. Nah, ya, terkait ada pada rincian pembagian warisan masing-masing ahli waris itu, di sana ada yang terkena hajj, yakni terkait syarat-syaratnya kapan dia mewarisi, kan. Nah, itu di sana masuk pembahasan hajj Hirman, masuk juga pembahasan hajj Nuqsan, ya. Dengan itu akan semakin ikhwan. Barakallahu fikum. Nakta fi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.